untuk yang terakhir. Ku kecup keningmu kekasih, sebelum engkau jadi pengantin dengan yang lain. Namamu selalu ku kenang dalam sejarah hidupku. Sejarah hidupku.